Mitra Bisnis, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD heran, mengapa kualitas infrastruktur tetap jelek meski budgetnya terus naik dalam 4 tahun terakhir. KPPOD juga bingung kenapa korupsi bisa terus terjadi meski proyek sudah dilakukan secara lelang elektronik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda? Ya, pertama-tama memang ketepatan dari pengembangan infrastruktur itu tidak mengikuti ketepatan dari kebutuhan infrastruktur yang dibangun 10 tahun, tetapi apa misalnya saja kendaraan atau lokasi dan lain sebagainya itu berkembangnya jauh lebih cepat, sehingga dia tidak memadai lagi ketika sudah jadi, walaupun budgetnya tambah. Nah, yang kedua, kemungkinan besar ya, walaupun bisa tambah, tetapi dikorupsi oleh para pelaksananya, sehingga kualitas dari infrastruktur sendiri itu kemudian tidak memadai ketika sudah jadi. Yang namanya lelang dengan menggunakan elektronik, menggunakan sistem e-government dan sebagainya itu kan alat saja sebetulnya. Tapi pada akhirnya yang menentukan kan orang-orang yang bekerja di situ, manajemennya dan lain-lain. Sehingga sih masih bisa diakali juga. Karena persoalannya bukan hanya di alat itu tadi, itu juga penting ya untuk menciptakan transparansi. Tapi juga pada akhirnya kan kualitas manusianya, jadi etika yang dipakai itu etika yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan atau yang amanah atau tidak, di situ persoalannya. Lalu, pengawasan seperti apa yang perlu ditempuh agar hal-hal seperti ini tidak terus terulang dan kualitas infrastruktur bisa lebih baik, Pak? Ya, menurut saya law enforcement-nya itu memang harus serius ya. Jadi artinya tidak ada banyak cara kecuali memang konsisten dengan pengawasan melekat, dan kemudian yang penting lagi ada jika memang sudah ketahuan orang yang melakukan korupsi, melakukan penyimpangan, itu ya ditindak. Nah, persoalannya di Indonesia ini kan kita tahu sendiri dengan segala macam alasan akhirnya siapapun yang pernah melakukan korupsi seperti yang kita barusan lihat yang ada di Kepri dan lain sebagainya itu malah setelah dijatuhi hukuman, mengalami menjalani hukuman, kemudian ya maunya diangkat lagi kecuali kalau ada reaksi masyarakat kan. Jadi memang tidak ada penjeraan sejauh yang saya tahu yang bisa melakukan seperti itu ya, hanya kalau kemudian tindakan itu dikonkretkan saja. Terkait pembenahan sendiri, harus dimulai dari mana, Pak? Pemerintah daerah atau pemerintah pusat terlebih dahulu? Ya, pelaksananya kan di daerah ya, nomor satu juga daerah, tapi saya kira juga tidak mungkin hanya daerah saja, tapi law enforcement itu dari pusat juga. Dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat itu ketika mereka melihat adanya penyimpangan dan kemudian melaporkan itu jangan kemudian dipetieskan atau tidak diproses, karena kalau masyarakat itu melaporkan itu biasanya kan memang terjadi sesuatu. Demikian politisi AS Hikam, saya Wendy Lim.